Benarkah Nabi berwuduk air syupak dan mandi wajib air segantang? Jawabnya benar. Ya. Ha. Dan lagu mana nak buat? Takkan kita nak tunjuk sini. Secupak ni sebotol air mineral. Air mineral tu saya pergi di laut mengair macam ikan. Saya kadang-kadang boring pergi macam ikan. Nak bawa jorang, bawa mesin, eh? Apa benda? Pergi ngai, bila nak ambil wuduk, kita dah ambil dengan air laut. Pasal kita siang, bila kita ambil dengan air laut, panas matahari, dia jadi naik garang di tubuh. Faham tak? Jadi perik. Jadi ada air mineral, botol kecil tu, lepas tu ambil wuduk. Cuah di muka, jangan cuah banyak-banyak itu. Slow je dah. Biar rata, faham? Bila rata dah, cuah di tangan. Cuah di tangan gini, sup, lama gini. Sup pun di tangan, lama gini. Cukup, ada lebih pula bawah boleh minum. Ambil wuduk. Tapi adakah kita wajib kena buat begitu? Tak. Nak menunjukkan Nabi ni berjimat cermat. Kerana airnya payah. Nak mandi wuduk segantang maknanya bukan kita kena buat segantang. Mana sebeldi lebih kurang segantang. Nak beldi kecil tu. Cebok dengan tu curu. Cebok tu jigu. Tak ada masalah. Jangan pertikai masalah tu. Kita tak wajib ikut pun. Kerana Nabi ni yang terbaik semua. Nak. Dia rokok ni, Nabi rokok ni macam letak gelas di atas tekuk. Kata sahabat, kalau letak air tak jatuh, tak tumpah air. Kita rokok ngegelas-gelas cu. Nampak? Maknanya Nabi ni always perfect, sentiasa sempurna. Ha. Maksudnya kita bukan nak mandi junub segantang. Jangan membazir. Ni mandi junub daripada pukul 4:30 pagi, konang dah habis di mandi junub. Basuh berok, basuh kecing sampai sebeldi. Lubang keluar air kecil, aduh, besar lidi besar tak siapa. Kenapa siapa sebeldi je tu? Dah tengah kecil, tengah berok je tu dah. Najis tengah keluar, gonyoh. Air kecil tengah keluar, basuh. Ini masalah. Nah, ada betul. Mandi junuk apa siapa sekolah habis. Selagi dua beranak mandi, mandi junuk. Soalan seterusnya. Adakah sambutan Maal Hijrah yang diadakan di Malaysia dengan cara berarak adalah bid'ah? Dia bid'ah, bid'ah asani ma laisa lahu misalun fi zamanin Nabi ataupun tarikh yang pelbagai. Yang tak ada contoh dikerjakan zaman Nabi. Zaman Nabi ada berarak Maal Hijrah, tak ada lagi, dah tak berhijrah lagi pada masa itu. Nah, ha, jadi apa hukum kita buat? Tengok lu, ada tak larangan? Ada tak kata haram berarak Maal Hijrah? Ada tak kata haram? Ada tak? Tak ada, tak ada, tak ada haram. Berarak nak berarak pun. Nah, orang tanya Imam Suyuti. Orang tanya Syekhul Azhar. Bila dah tu tak ada suruh Nabi dan tak ada larang kita berarak, jadi guna. Tengok, kalau menyebabkan jadi tertegak ataupun masyhurnya syiar Islam, dapat pahala. Kerana ini dia bertolong pada nak memajukan agama Islam. Sekarang ni duk balah pula, marah berarak pula. Tak ada masalah benda-benda gini. Benda remeh-temeh. Faham? Nah? Jangan buat benda hak belak-belak lah. Berarak, minum arak. Macam di Morocco. Berarak, mulai di Rosso. Lepas tu minum arak. Nah, ini haram. Nampak? Jangan-jangan kita kata berarak ni wajib. Faham tak? Dan yang nak berarak tu biar macam memolek. Maal Hijrah. Dia tukar pegang spanduk. Nampak? Berhijrah ke arah pembangunan yang berteraskan akhirat. Comel pegang spanduk. Tapi petang sekarang main luk bola, luk pendek pula dia. Macam pegang spanduk bagi tadi, nampak? Nah, situ dah apa comel. Nampak? Jangan marah berarak ni, dia marah berarak tu. Faham? Kita tak mau berarak, sudah. Ha? Jangan ekstrim ni, ni. Islam ni sederhana. Faham? Nak-nak zaman sekarang, macam-macam kecanggihan. Nak? Dia marah orang berarak, terus marah. Bukan dia berarak telanjang. Betul tak ada contoh. Tapi sekurang-kurangnya, ada. Jangan kita anggap benda ni wajib dan sebagainya. Jangan balas benda-benda remeh-temeh. Tak mau berarak, duduk di rumah. Nak berarak, pergi berarak. Nak berarak, tutup aurat. Biar kena molek. Nah? Walaupun benda tu bida'ah, macam sekarang. Ni ngajar pakai mikrofon, bida'ah pula ke ni? Nak? Bang-bang tu pakai mikrofon, pakai pemusnah suara, pakai amplifier tu, bida'ah pula ke? Tapi tengoklah, ada larangan tak? Tak ada larangan. Membantu tak? Membantu. Dapat pahala orang yang beri fitih, beli speaker. Faham? Ha, biar terbuka sikit akal kita. Ha, baru nak canggih. Tidak ada canggih ya kita. Main tutup sama. Ne? Ha.